Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu, nikmat yang senantiasa bersama dengan kehidupan kita. Ini adalah PR syukur kita yang harus kita kerjakan. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal soleh dan iman. Amal soleh dan iman, ilmu yang dikatakan para ulama sebagai hidayah itu sendiri. Ketika kita minta hidayah setiap setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami atau berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah itu adalah ilmu itu sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wal hidayah hiyal ilmu bil haq ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran yang menyatu dengan niat. Niat untuk berada di atas kebenaran dan menomorsatukan kebenaran di atas yang lain, itulah hidayah itu sendiri. Jadi hidayah itu ilmu tentang kebenaran berbalut niat untuk berada di atas kebenaran dan menomorsatukan kebenaran itu sendiri di atas yang lain. Jadi yang kita minta sebenarnya ilmu tentang kebenaran. Dan niat untuk jadi orang benar. Dan menomorsatukan kebenaran di atas yang lain. Itulah hidayah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayah ke jalan yang lurus. Jadi agak kontradiksi kalau kita minta hidayah dalam sholat kita, tapi kita nggak belajar, kita nggak ngaji, kita nggak nuntut ilmu, kita nggak duduk di majelis, kita nggak punya kajian. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidayah, gue tuh pengen dapat hidayah deh. Berarti itu pengen dapat ilmu. Lalu niatnya pengen punya niat yang benar dan senantiasa dalam hidup ini menomorsatukan kebenaran, menomorsatukan kebenaran. Jadi mau gak mau harus ngaji jamaah, harus belajar, harus duduk. Dan orang yang gak nuntut ilmu berarti gak dapat hidayah. Orang yang gak nuntut ilmu berarti gak dapat hidayah. Yang gak mau belajar berarti gak mau hidayah dia. Dan itu hak masing-masing. Artinya setiap orang memilih. Kata Nabi SAW, kullun yagdu, setiap orang memilih aktivitasnya. Ada yang membebaskan diri dari api neraka, ada yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Jadi kajian itu sebenarnya memperjuangkan hidayah. Ini bukan tentang, misalnya bukan tentang ngaji selama kurang lebih satu jam semata, tapi ini memperjuangkan hidayah. Dan ini pembuktian sejujur apa kita ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada jalan yang lurus. Berikanlah hidayah ke jalan yang lurus. Maka perjuangkan biar Allah kasih hidayah. Allah kasih ilmu. Allah kasih niat. Niat itu susah loh hadirin. Itu susah. Tapi kalau Allah mudahkan, bisa kita niat benar. Lalu senantiasa memprioritaskan kebenaran di atas segalanya. Itu juga sangat susah. Susah. Nomor satu kan kebenaran di atas ego itu susah. Di atas perasaan itu susah. Di atas kepentingan itu susah. Di atas emosi, lagi marah-marah gitu, susah kita mempersatukan kebenaran. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Maka mintalah ilmu yang bermanfaat. Dan mintalah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatan kita dan bersalawat dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas, orang tua beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita semua dapat rahmatnya. Allah sayangi kita, Allah kasih kita hidayah. Kembali ke hadis Abdullah bin Zubair, dan semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan hadis yang panjang ini. Setelah dialog antara Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Ja'far, maka cerita atau hadis ini dilanjutkan. Kata Abdullah bin Zubair, wa baqiya minha arba'atu ashum wa nisf. Tersisa dari tanah tersebut 4 setengah bagian. 4 setengah bagian. Hadirin Allah muliakan, qadima ala Muawiyah. Lalu Abdullah bin Zubair menemui Muawiyah. Dan di sisi Muawiyah ada Amr bin Uthman, ada Munzir bin Zubair, dan ada Ibnu Zam'ah. Lalu Muawiyah bertanya, kam quwimatil ghabatu? Muawiyah bertanya, berapa taksiran tanah Ghabah itu? Jadi berapa sih taksirannya? Kata beliau, kullu sahmin bi mi'ati alf. Setiap bagian itu senilai 100.000. Qala kam baqiya minha? Yang tersisa berapa? Arba'atu ashrum wa nisf. 4.5 bagian. Faqala Munzir bin Zubair, qad akhadtu minha sahman bi mi'ati alf. Kata Munzir bin Zubair, saya mengambil satu bagian ya, dengan 100.000. Qala Amr bin Uthman, qad akhadtu minha sahman bi mi'ati alf. Kata Amr, tadi kan Munzir bin Zubair, ini Amr bin Uthman, saya ambil satu bagian dengan 100.000 juga. Waqala Ibnu Zam'ah, qad akhadtu sahman bi mi'ati alf. Aku mengambil satu bagian dengan 100.000. Faqala Muawiyah, berkata Muawiyah, kam baqiya minha? Berapa yang tersisa? Sahmun wa nisfun, atau sahmun wa nisfus sahm, 1.5. Qala akhadtuhu bi 50 wa mi'ati alf. Aku ambil 150.000. Aku ambil 150.000. Qala wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi 600 alf. Lalu Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya ke Muawiyah 600.000. Yang tadi diambil dijual. Maka falamma faragha Ibn Zubair min qada'i daynihi. Maka singkat cerita, long story short, Abdullah bin Zubair melunasi hutang-hutang ayahnya. Ini singkat cerita hadirin. Mungkin masih ada yang belum dapat detail utuhnya, karena memang banyak riwayat dalam masalah ini. Dan itu juga dibawakan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intinya adalah semua hutang-hutangnya lunas. Ada sebagian keterangan beliau menjual juga asetnya yang lain, tanah yang lain. Jadi kalau di tadi dihitung-hitung kok nggak sama, makanya sebagai keterangan Abdul bin Zubair menjual aset yang lain juga. Yang diceritakan di sini nggak utuh, nggak semuanya. Dan itu biasa aja, wajar aja. Kita kan juga sering gitu. Pokoknya ya jual ini, jual ini, jual ini, alhamdulillah lunas setelah itu. Kita gak ceritakan semuanya. Tapi yang terpenting dibayar semuanya. Falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i daynihi. Maka ketika Abdullah bin Zubair berhasil melunasi hutang-hutang ayahnya, banu Az-Zubair. Maka berkatalah anak-anak Az-Zubair, ahli warisnya nih, iksim bainana mirathana. Oke, sekarang bagikan bagian warisan kita. Udah kan, utang udah dibayar. Karena kan konsepnya kan bayar hutang dulu baru bagi-bagi warisan. Bayar hutang dulu baru warisan arti waris dibagikan. Oke, udah mereka minta tolong bagikan warisan kami. Bagikan warisan kami. Qala wallahi la aqsimu bainakum hatta unadi bil mausim arba'a sinin. Demi Allah aku enggak akan bagikan harta warisan tersebut sampai aku buat pengumuman di musim haji selama 4 tahun berturut-turut. 4 tahun berturut-turut. Hadirin Allah muliakan. Ternyata belum selesai jamaah. Dalam arti beliau belum mau membagikan harta waris tersebut sampai beliau pastikan semua hutang sudah terbayar. Dan gak main-main, beliau rela dan minta semuanya bersabar selama 4 musim haji. Karena di musim haji lah, gitu. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok musim haji, hubungannya apa? Emang ada di antara kita mengaitkan bayar hutang dengan musim haji? Enggak. Karena kita beda kondisinya dengan mereka dulu. Karena waktu itu momen yang paling baik, paling tepat untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk mencari seseorang itu di musim haji. Makanya intermezzo juga, dulu tuh kalau mau ketemu ulama, salah satu momennya musim haji. Itu kalau mau ketemu. Karena di musim haji lah para ulama berkumpul. Sampai hari ini ngumpul para ulama musim haji. Jadi kalau membuat pengumuman segala macam, paling enak di musim haji. Itu semua datang dari negeri-negeri Islam. Sebagaimana hari ini sama. Tapi ini sekarang kan jauh lebih kompleks. Karena saking banyaknya jemaah haji hari ini, jemaah haji Indonesia aja nggak ketemu sama jemaah haji Indonesia yang lain, bisa jadi di sana perlu 40 hari. Sama-sama berangkat tahun ini, nggak ketemu sama sekali. Tapi kalau dulu itu bisa dijangkau. Dan dulu membuat pengumuman. Apa pengumumannya? Ala man kana lahu ala Zubairi dain falyatina falnaqdihi. Wahai manusia, barang siapa yang memiliki harta ditanggung di dalam diri Zubair, atau barang siapa yang punya hutang, bukan punya hutang ya. Barang siapa yang punya piutang terhadap Zubair, barang siapa mengamanati hartanya ke Az-Zubair, gitu. Mengamanati hartanya ke Zubair, tolong datang ke kami. Kami akan lunasi dan kami akan bayar. Faja'ala kulla sanatin yunadi fil mausim, dan beliau lakukan itu setiap musim haji. Setiap musim haji dan setiap musim haji. Selama 4 musim. Falamma madha arba'u sinin qasama bainahum wa dafa'a ats-tsuluts. Dan setelah 4 musim haji berlalu baru beliau bagikan harta waris itu. Kenapa 4 musim? Dijelaskan sebagian para ulama, karena pada zaman beliau itu 4 tahun itu perhitungan waktu yang cukup untuk untuk menunggu orang-orang itu berangkat haji. Jadi gini, kan macam-macam kata para, ada yang mungkin dari Mesir, ada yang dari Kufa, ada yang dari segala macam. Itu kebiasaan pada hari itu kalau mereka gak berangkat tahun ini, insya Allah mereka akan berangkat tahun depan. Kalau gak berangkat tahun depan, mereka akan berangkat 3 tahun lagi. Kalau mereka gak berangkat 3 tahun, mereka akan berangkat 4 tahun lagi. Ya, misalnya kalau sekarang mungkin ya, kalau salah mohon maaf, misalnya orang Indonesia tuh, kloter Indonesia misalnya dalam sebuah tahun itu untuk bisa berangkat semua butuh 4 tahun. 4 tahun lah diiklankan, karena selama 4 tahun itu dipastikan, atau bukan dipastikan, secara umum orang Indonesia sudah pada berangkat haji semua. Jadi kalau yang nggak ketemu tahun ini bisa ketemu tahun depan. Tahun depan tinggal. Jadi kalau praktek hari ini berapa tahun ya diiklankan ya untuk orang Indonesia doang? 30. Ya paling mentok berapa sih? 36 tahun ya atau apa ya? Kira-kira gitu sih. Jadi demikian. Kayak misalnya di sebuah negara itu untuk agar kuota dapat dan semua warga negara yang dewasa bisa haji itu per 5 tahun. Orang baru boleh haji lagi setelah 5 tahun kemudian. Karena diharapkan semua sudah bisa berangkat selama 4 tahun. Jadi 5 tahun boleh apply lagi. Sampai sekarang masih ada 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena diharapkan selama 4 tahun itu yang belum haji bisa berangkat. Nah, ya, ketika yang sebelum haji udah berangkat, yang udah haji mau haji lagi silakan deh gitu loh. Biar pengaturannya berjalan baik. Jadi 4 tahun. Sampai sekarang ada mirip-mirip begitu loh. Ada mirip-mirip begitu. Jadi kenapa 4 tahun? Jadi kenapa gak 5, kenapa gak 6? Ya, karena kan yang pertama harta waris harus dibagikan jelas. Tapi di sisi lain khawatir masih ada hutang. Khawatir masih ada yang belum lapor. Khawatir masih ada yang tidak tercatat atau under the radar misalnya. Dan itu bisa insya Allah ditemukan di musim haji. Nah, selama berapa tahun? 4. Karena diharapkan 4 kali haji itu cukup untuk mengakomodir orang-orang yang bisa jadi memberikan amanat kepada Zubair. Itu poinnya. Jadi perhitungannya demikian. Dan perhitungan itu menarik karena sampai hari ini 4 musim itu digunakan oleh 1-2 negara mungkin. Sehingga mereka memberikan peraturan yang sudah haji gak boleh berangkat lagi kecuali setelah 5 tahun. Jadi 4 tahun untuk sapu bersih semuanya belum haji. Baru kalau udah, ya masuk lagi. Itu masih oke. Di samping yang baru balik lagi dan seterusnya, baru dari. Poinnya adalah bagaimana Abdullah bin Zubair berusaha maksimal untuk menjalankan amanat dan wasiat dari ayahnya. sampai 4 tahun loh ditunggu dan diiklankan. Diiklankan. Yang punya uang di Az-Zubair tolong datang. Nanti kita bayar. Dan beliau enggak malu. Sebagian orang kan malu kan. Aduh malu nih. Enggak, beliau enggak malu. Karena bagi mereka itu yang terpenting adalah selamat di akhirat. Kalau ini enggak terbayarkan, gimana ayah saya nanti di akhirat? Gitu. Dan ini menunjukkan juga bakti anak ke orang tua. Jadi di waktu yang sama kita mendapatkan pelajaran bagaimana baktinya Az-Zubair, baktinya Abdullah bin Zubair kepada Az-Zubair. Setianya Abdullah bin Zubair ke Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini enggak heran karena ayahnya sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang yang paling setia dengan Nabi SAW. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Beliau setia dengan Nabi SAW. Allah kasih anak yang sangat setia dengan beliau. Setia. Dan memikirkan. Dan tidak bergeming ketika yang lain, oke, kita bagikan. Enggak. Jangan sekarang. Kita nunggu 4 tahun. Gak mudah loh nunggu 4 tahun. 4 tahun. Lihat kesetiaan. Kesetiaan. Makanya kalau kita ingin anak kita setia, kita ini setia. Setia kepada Allah, lalu kepada Rasulullah. Lalu dalam hidup setia aja deh. Setia. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita gak setia, kalau kita bermain, jangan heran kalau Allah kasih anak yang seperti itu. Dia gak akan setia sama kita dan dia akan bermain di belakang kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, kata. Kalau anda berbuat baik, itu akan kembali ke anda. Kalau anda berbuat buruk, itu akan kembali ke anda juga, kata Allah. Jadi jangan kita oportunis, jangan heran kalau anak kita nanti oportunis juga. Dan yang pertama kali dimakan sama dia kita, ya, karena dia belajar oportunis dari kita. Tapi kalau dia lihat ayahnya setia, setia sama Allah, taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setia dengan sunnah Nabi SAW. Dilihat orang tuanya setia sama gurunya, sama sahabatnya. Setia dengan rekan bisnisnya. Papa tuh bisnis dan aku lihat sendiri betul setia sama akad. Insya Allah nanti Allah akan kasih anak yang setia juga. 4 tahun luar biasa. 4 tahun. Dan diumumkan. Dan sang anak ini megang teguh wasiat ayahnya. Megang teguh amanat ayahnya. Enggak mau ayahnya diazab sama Allah. Enggak mau ayahnya repot di hari kiamat. Enggak mau ayahnya itu terkatung-katung dengan hutangnya. Gak mau ayahnya itu gak bisa masuk surga gara-gara hutang. Gak mau. All out totalitas. Lihat dari awal sampai akhir. Sampai terbayar. Dan beliau gak berhenti sampai di sana. Beliau pakai tindakan preventif. Oke, semua udah dibayar tapi bisa jadi ada yang belum tahu nih. Bisa jadi ada yang belum gak. Bisa jadi. Kan gak ada sosial media dulu. Kalau sosial media, taruh aja sosial media. Misalnya. Nah, bisa jadi ada orang gak tahu Zubair sudah meninggal. Semua ada kemungkinan. Nah, ikhtiar yang paling maksimal, mungkin emang gak bisa dipastikan 100%, tapi ikhtiar yang paling maksimal, gunakan musim haji. Gitu. Nah ini pelajaran bagi ikhtiar yang maksimal. Kita gak bisa 100%, tapi maksimal itu berapa? Nanti Allah bantu. Makanya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Dalam surat At-Taghabun ayat 16 kalau gak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, semampu kalian. Fattaqullah mastata'tum. Kita gak dituntut tampil sempurna, kita dituntut maksimal. Dan nanti ini butuh kefakihan seseorang, hikmah seseorang, bijaknya seseorang, karena dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama, hutang ayahnya yang ada kemungkinan masih tersisa. Yang kedua, harta waris harus dibagi, karena kalau enggak bisa fitnah lagi, bisa enggak amanat lagi, itu harta orang. Harta orang kan harta waris. Win-winnya gimana? Empat tahun. Jadi mereka tuh perhitungan bukan ngasal. Enaknya berapa? Tiga kurang oke. Empat lima. Enggak begitu. Mereka tuh perhitungan semaksimal mungkin. Sesuai dengan kemampuan mereka. Sekali lagi, ini totalitas dalam menjalankan amanat. Maksimal dalam menunaikan wasiat. Dan kesetiaan seorang anak kepada orang tua. Dan perjuangan anak agar orang tuanya gak kena masalah setelah wafat. Gak kena masalah di hari kiamat. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita nyusahin orang tua. Orang tua kita udah baik banget. Yang harus kita pikirin gimana mensupport mereka. Gimana agar mereka itu dapat surga Allah. Walaupun udah meninggal, kita masih bisa. Bukankah doa anak yang soleh mustajab? Bukankah doa anak yang soleh mengalir? Tapi apakah semua anak, kata Nabi, waladun soleh, anak yang soleh? Berarti kita harus kembali, kita harus jadi orang yang soleh biar bisa support orang tua. Karena doa anak yang soleh yang dibuat mengalir sama Allah sebagai pahala. Itu hal penting. Jangan udah di dunia nyusahin orang tua meninggal disusahin lagi. Khususnya kita yang merasa belum maksimal ngasih orang tua, berbakti sama orang tua ketika mereka hidup. Sekarang beliau, mereka sudah wafat. Ini jadi cambuk jadi anak yang soleh dan setia sama orang tua. Gimana support mereka? Doain mereka. Gimana di hidup kita jangan macam-macam, dia jangan macam-macam. Ini bukan tentang kita, ini tentang orang tua kita juga, nak. Tentang orang tua kita dalam barzakh. Orang tua kita nanti dibangkitkan, jangan macam-macam. Lihat Abdullah bin Zubair, 4 tahun. Baru setelah 4 tahun. Qasama bainahum wa dafa'a thuluth. Lalu warisan dibagikan dan wasiat ditunaikan thuluth, wasiat sepertiga. Hadirin Allah muliakan. Wakana li Zubair arba'u niswah. Dan Zubair bin Awam memiliki 4 orang istri. Dan setiap istri mendapatkan 1,2 juta. 1,2 juta. Jadi setiap orang istri mendapatkan 1,2 juta. Fajami'u malihi 50,000 wa 100,000. Dan total harta beliau itu 50,2 juta. 50,2 juta. Luar biasa ya. Jadi ada uang. Istri dapat 1,2 juta. Istrinya 4, dapat 1,2 juta. Berarti setiap istri dapat berapa? 96 miliar. Kalau kurs 80 ribu. 96 miliar. Gitu. Dan kita tahu istri itu warisannya berapa? Kalau dalam kasus ini. 1/8. Karena ada anak kan. 1/8. Dengan 1/8 aja dapat 96 miliar. Dan total kain batu 50.200.000. Kalau pakai kurs 80.000, totalnya 4 T ya. 16 miliar. Az-Zubair. 4 T hadirin. Jadi kebiasaan beliau tuh ngebuat beliau bangkrut, itu kan poin. Ngebantu orang tuh gak bikin bangkrut. Merubah amanat ke hutang gak bikin bangkrut. Menginfakkan uang di jalan Allah gak bikin bangkrut. Walaupun kalau miskin pun juga bukan isu, karena kan intinya bukan kaya atau miskin di dunia, tapi bagaimana selamat di akhirat. Ini pelajaran besar, angka yang sangat fantastik, sangat fantastik. Bantu orang sana, bantu orang sini, sumbang sana, sumbang sini. Dan beliau itu tadi ketika ngejabat gak ngambil uang. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan, itu yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ibrah yang besar dalam masalah ini. Dan lihat betapa berkahnya orang yang menjaga amanat, betapa berkahnya orang yang setia. Anda mungkin nggak sih jadi Zubair paket komplit kan gitu. Allah kasih kecukupan harta. Dan di waktu yang sama, Allah kasih keluarga yang sangat kompak dan setia. Hadirin, ini warisan triliunan. Itu semua keluarga bisa kompak, kita tunda 4 tahun lagi. Emang gampang apa? Cobain aja. Uang sebanyak ini, tapi beliau punya anak seperti Abdullah bin Zubair yang ngurus sana, ngurus sini. Kasih pengumuman 4 musim haji. Oh, itu gak mudah hadirin. Gak mudah. beliau punya keluarga besar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Lihat kesehatan Abdullah bin Zubair. Lihat bagaimana beliau memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang tua. Gimana ngejaga masa depan orang tuanya di akhirat dan gak tergiur dengan angka yang begitu fantastik di depan matanya. Ini menjadi PR besar bagi kita, khususnya yang diuji dengan harta atau yang diuji dengan hutang. Minta pertolongan kepada Allah, dan kita disuguhkan bagaimana amanat itu benar-benar dijaga. Ketika ayahnya jaga amanat, anaknya jaga amanat juga. Ayahnya gak ingin orang lain rugi, dan lebih baik beliau yang lebih ribet, Allah kasih ganjaran di dunia dan di akhirat. Kita kasih dunia dan akhirat. Anaknya seperti ini, Hakim bin Hizam juga seperti itu, seperti ini itu sama. Baik juga maksudnya. Abdullah bin Ja'far juga baik. Jadi dikelilingi orang-orang baik, alhamdulillah. Kenapa? Ya bapaknya ingin yang terbaik buat orang lain. Maka orang lain pun berusaha kasih yang terbaik buat ayahnya, Az-Zubair. Maka mental kita kasih yang terbaik buat orang. Nanti Allah kasih yang terbaik buat kita. Itu penting. Dan mulai dari orang-orang terdekat. Kita suami kasih yang terbaik buat istri, kasih terbaik buat anak-anak. Nanti istri kita kasih yang terbaik buat kita, kasih yang terbaik buat, atau anak-anak kasih yang terbaik buat kita. Kita sebagai istri kasih yang terbaik buat suami. Apalagi suami belum ngaji ya, justru semangat gitu biar suami dapat. Jangan dibanding-bandingin terus suaminya atau dituntut terus. Kasih yang terbaik dulu buat suami. Itu selama sekali lagi tidak maksiat dan seterusnya. Dan kalau Allah kasih anugerah suami yang baik, bersyukurlah dan kasih yang terbaik. Dan begitu seterusnya, itu mental hadirin. Dan itu yang harus kita perbaiki terus. Kita ini banyak kekurangan dalam masalah ini. Ini yang bisa disampaikan, makasih banyak. Saya rasa cukup. Ini harus jadi ibrah. Hati-hati dengan hutang. Orang dulu tuh sampai nunggu 4 tahun loh. Biar ngejaga jangan sampai ada yang terlewat. Sampai nunggu 4 tahun. Karena urusannya panjang kalau ada yang terlewat. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.